Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din, 'azzakumullahu jami'an. Dalam sekian pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar permasalahan kafan dan juga tata cara pengkafanan mayit. Dan pada hari ini insyaallah kita akan memulai untuk mempelajari bab baru yang berkaitan dengan tata cara memandikan mayit. Al-Syeikh Al-Bassam hafizahullah ta'ala menyatakan, babun fi sifati taghsilil mayyiti wa tashyi'il janazah. Bab tentang sifat atau tata cara memandikan mayyit dan juga tata cara mengiringi mayyit hingga ke liang lahatnya. Kemudian disebutkan pada al-hadis as-sadis wal khamsun ba'da al-mi'ah dari kitab Umdatul Ahkam, an ummi Atiyah, an ummi Atiyah al-Ansariyah qalat, dakhala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab faqala اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حكوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. Hadis yang ke-156 adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabiyah yang mulia, Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Beliau dikenal dengan kunyahnya Ummu Atiyah. Adapun namanya adalah Nusaybah, Nusaybah Al-Ansariyah. Ummu Atiyah berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami, yaitu kaum wanita, hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab. Ketika tuwfiyat, wafat ibnatuhu, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab. Salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengatakan kepada kaum wanita di kalangan para sahabat yang biasa untuk mengurus atau memandikan mayat sahabiah yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ighsilnaha bi thalathin aw khamsin aw akthar min dhalika." Ighsilnaha, mandikanlah dia, yaitu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi thalathin, dengan tiga kali, yaitu tiga kali pemandian atau tiga kali pembasuhan, au khamsin, atau dengan lima kali pembasuhan, au aktsara min dzalika, atau lebih dari itu. In ra'aitunna dzaliki bima'in wa sidrin. Kalau seandainya kalian semua, wahai kaum wanita yang memandikan Zainab tersebut, memandang sudah dalam keadaan bersih. Artinya kalau dibasuh atau dimandikan sebanyak tiga kali, yang insya Allah nanti akan kita terangkan tata caranya, kemudian sudah bersih dengan itu, maka dicukupkan dengan tiga kali. Tetapi ketika tiga kali masih belum bersih, maka dengan lima kali pembasuhan. Ketika lima kali belum bersih, maka dengan tujuh kali pembasuhan, hingga benar-benar tampak bersih tubuh si mayat tersebut. Bima'in wasidrin, di antara air yang digunakan untuk membasuh atau memandikan si mayat itu adalah air yang dicampur dengan daun bidara. Daun bidara yang sudah dilembutkan dan kemudian dicampurkan dengan air, lalu digunakan untuk memandikan si mayit. Waja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah oleh kalian, wahai kaum wanita yang memandikan Zainab, fil akhirati, pada pembasuhan yang terakhir, pada penyiraman atau pemandian yang terakhir, kafuran. Kafur yang dalam bahasa kita adalah kafur barus. Au syai'an min kafur, atau sesuatu dari kafur. Itu dicampurkan pada air yang digunakan untuk menyiramkan atau membasuhkan di akhir pemandian tersebut. Fa'idha faraghtunna, maka jika kalian selesai dari proses pemandian, fa'adhinnani, maka beritahukanlah kepadaku. Beritahu aku bahwa kalian sudah selesai memandikan. Falamma faraghna, maka ketika kami, kata Ummu Athiyah, ketika kami telah selesai memandikan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzannahu, kami pun memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atana hikwahu, maka kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwasanya proses pemandian telah selesai, maka beliau sallallahu alaihi wasallam a'tana, memberikan kepada kami, hikwahu. Hikwah di sini maksudnya adalah izar, yaitu sarung beliau sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada para sahabiah yang memandikan putri beliau, faqala, seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy'irnaha iyyahu, ta'ni izarahu. Asy'irnaha iyyahu maksudnya adalah gunakanlah sarung tersebut untuk menutup jasad dari dia, dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunakanlah izar atau sarung tersebut sebagai syiar. Di antara makna syiar adalah pakaian yang menyentuh langsung dengan tubuh, karena dia bersentuhan dengan syar. Syar itu artinya rambut, bersentuhan secara langsung dengan rambut seseorang. Dalam hal ini yang terdapat pada tubuhnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabiat yang memandikan Zainab binti Rasulullah SAW untuk menjadikan sarung beliau SAW sebagai salah satu pakaian yang digunakan untuk Zainab binti Rasulullah SAW yang langsung menyentuh tubuhnya. Dan ini sebagaimana telah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu tentang pengkafanan kaum wanita, di mana kaum wanita dikafani dengan lima kain. Yang pertama adalah izar, sarung yang menutup bagian bawah dari tubuhnya. Kemudian yang berikutnya adalah kamis atau pakaian wanita yang biasa dia gunakan, yang digunakan untuk menutup bagian tubuhnya, bagian atas dari tubuhnya. Kemudian khimar, kerudung yang digunakan untuk menutup bagian kepala dari mayat wanita tersebut. Kemudian ditambah dua helai kain kafan yang membungkus tubuh dari si mayat tersebut secara keseluruhan. Nah, kain tersebut, yakni kain atau sarung yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabiah yang memandikan Zainab, yaitu dalam rangka untuk digunakan sebagai penutup bagian bawah dari tubuh putri Rasulullah SAW, Zainab binti Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa fi riwayatin aw sab'an, dan di dalam riwayat lain, di dalam riwayat lain ada penyebutan aw sab'an atau tujuh kali. Ini berkaitan dengan jumlah memandikan atau menyiramkan atau membasuh si mayat tadi. Iksilnaha bi thalathin aw khamsin. Naam, dalam riwayat lain ada tambahan aw sab'an atau akthar min dhalika. Wa qala, dalam riwayat lain pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ibda'na bima yaminha wa mawadhi'al wudhu'i min wa mawadhi'al wudhu'i minha. Mulailah oleh kalian di dalam memandikan mayat tersebut, dalam hal ini adalah Zainab, bima yaminha, dari sisi tubuh bagian kanan, wa mawadhi'al wudhu'i minha, dan anggota wudhu dari Zainab tersebut. Kemudian disebutkan wa anna Ummu Atiyah qalat, dan bahwasanya Ummu Atiyah mengatakan, wa ja'alna ra'saha thalathata qurunin, dan kami menjadikan kepalanya mempunyai tiga kepang rambut. Mempunyai tiga kepang rambut, yang dalam riwayat lain disebutkan dua yang terletak di bagian qarnnya. Qarn itu arti asalnya adalah tanduk, yaitu dua dikumpulkan di sisi kanan dan sisi kiri, kemudian yang satu di bagian depan. Nah, ini terjemahan dari hadis yang ke-156 berkaitan dengan proses pemandian putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika meninggal dunia. Ikhwan fid din, azzakumullah jami'an. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau merupakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, dan beliau adalah sebaik-baik pemimpin bagi umatnya, maka dalam permasalahan pemandian jenazah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu turun secara langsung untuk memberikan bimbingan demi bimbingan agar supaya tata cara pemandian si mayat tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari proses pemandian ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan bimbingan terhadap beberapa sahabiah yang memandikan putrinya, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan agar proses pemandian itu atau penyiraman atau pembasuhan jasad dari si mayit dengan jumlah yang witir, dengan jumlah yang ganjil, yang jumlah minimalnya adalah 3. Jumlah minimalnya adalah 3 kali pembasuhan atau penyiraman atau pemandian. Kalau ternyata 3 kali pembasuhan atau penyiraman tersebut masih belum bersih, maka ditambah pembasuhan tersebut menjadi 5. Menjadi 5 kali pembasuhan, tidak 4 tetapi 5, karena 5 adalah bilangan ganjil. Kalau 5 masih belum bersih, maka dibersihkan lagi, disiram lagi melengkapi hitungan 7 kali penyiraman atau pembasuhan. Kalau 7 belum bersih, maka boleh jumlah-jumlah berikutnya, yang penting jumlah tersebut adalah jumlah yang sifatnya witir atau ganjil dan telah terpenuhi target dari pembasuhan atau pemandian tersebut, yaitu telah diraih target bahwa tubuh dari si mayat tersebut telah bersih. Nah, ini di antara faedah dari hadis Ummi Athiyah radhiyallahu anha. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa di dalam bimbingan proses pemandian Zainab ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar ketika membasuh atau memandikan si mayit, atau dalam hal ini Zainab binti Rasulullah, salah satu dari air yang digunakan untuk mandi tersebut dicampur dengan sidr, dicampur dengan daun bidara yang telah dilembutkan, dicampur dan kemudian digunakan untuk memandikan si mayit. Kemudian yang berikutnya, di akhir pembasuhan atau pemandian dicampur dengan kafur, yang dalam bahasa kita adalah kapur barus yang sudah dilembutkan, yang sudah dihancurkan. Kemudian dimandikanlah dengan air yang sudah bercampur dengan kapur barus tersebut sebagai penutup dari proses pemandian tadi. Para ulama menjelaskan bahwa di antara rahasia atau faedah dari dimandikannya mayit tersebut dengan menggunakan sidr, daun bidara, agar tubuh dari si mayit menjadi bersih. Dan para ulama menjelaskan, di antaranya adalah Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya, bahwa apabila tidak didapati daun bidara, maka bisa digunakan sabun atau yang sejenisnya yang mempunyai manfaat bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh si mayit. Kemudian di antara hikmah atau sebab dari dicampurnya pembasuhan terakhir dengan kabur barus, karena kabur barus tersebut kata Syekh Ibn Utsaimin sifatnya adalah dingin. Kemudian yang berikutnya lebih menguatkan atau mengawetkan tubuh dari si mayit. Kemudian yang berikutnya binatang-binatang atau serangga yang ada di kubur enggan untuk mendekat si mayit karena tidak tahan mencium bau dari kabur barus tersebut. Nah, ini diantara hikmah mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pembasuhan terakhir bagi si mayit dengan menggunakan air yang telah dicampur dengan serbuk kafur. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membimbing para sahabiyat ketika memandikan putrinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan agar yang pertama kali dibasuh adalah bagian tubuh yang paling mulia, yaitu anggota-anggota wudu, kemudian setelah itu sisi-sisi bagian kanan dari tubuh, dan setelahnya adalah sisi bagian kiri dari tubuh. Mendahulukan sisi kanan dari tubuh dan juga anggota wudu. Kemudian faedah yang berikutnya berkaitan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang mayit wanita selesai proses pemandiannya, maka diletakkan pada bagian bawah tubuhnya kain sarung yang dikenakan oleh si mayit wanita tadi. Dan kain sarung tersebut termasuk bagian dari kafan si mayit wanita tadi. Itu kesimpulan-kesimpulan atau beberapa faedah penting yang dapat kita ambil dari hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Ada faedah yang lainnya, di antaranya adalah dituntunkan bagi mayat wanita untuk dikepang rambutnya menjadi tiga, yaitu pada sisi depannya nasiyah, rambut yang berada di atas dahinya atau dalam bahasa kita ubun-ubun, kemudian sebagian lagi dikumpulkan di sisi kiri, sisi kanan yang mirip dengan letak tanduk pada binatang, dan juga pada sisi kirinya. Dan ketika hendak dikafankan, rambut tersebut diletakkan di bagian belakang dari si mayat. Nah, itu mungkin beberapa permasalahan penting yang dapat kita ambil dari hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Kemudian ikhwani fid din azzakumullahu jami'an, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti' memberikan beberapa faedah yang sangat berharga seputar dengan tata cara pemandian si mayit. Baik mayit tersebut adalah mayit laki-laki ataupun mayit perempuan. Di antara kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan dalam Kitabul Janaiz dari kitab Asy-Syarhul Mumti', yaitu ketika seorang meninggal dunia dan kemudian hendak dimandikan, maka ia diletakkan di tempat yang ada jaraknya dengan bumi, artinya tidak ditaruh di tanah ketika memandikan, tetapi diletakkan di bangku atau sejenisnya yang model bangku tersebut lebih utama bila di bawahnya bila terdapat renggang, kerenggangan antara satu pilar dengan pilar yang lainnya. Apakah bangku tersebut atau meja tersebut terbuat dari kayu ataupun bambu, tidak jadi masalah. Yang terpenting nanti ketika dimandikan air bisa turun ke bawah, air bisa mudah untuk jatuh ke bawah, tidak tergenang. Karena berbeda ketika mejanya atau tempatnya seperti ini, kotoran-kotoran tidak bisa jatuh dengan leluasa ke bawah. Nah, ini yang pertama. Kemudian posisi dari sarir atau bangku atau meja tersebut, bagian sisi kepala dibuat lebih tinggi. Misalnya kepalanya sebelah sini, kakinya sebelah sini, maka sisi bagian kepala ini dibuat agak tinggi sedikit, agar supaya ketika pembasuhan air mudah mengalir ke arah kaki, ke arah bawah dan ke arah kaki. Nah, itu berkaitan dengan tempat yang diletakkan padanya si mayit ketika ia sedang dimandikan. Kemudian yang berikutnya, yang berhak memandikan si mayit adalah apabila mayit tersebut seorang wanita, maka yang memandikannya harus seorang wanita atau beberapa dari kaum wanita. Apabila mayitnya laki-laki, maka yang memandikannya pun harus dari kalangan kaum lelaki. Siapakah di antara kaum lelaki yang paling utama di dalam memandikan? Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan yang paling utama adalah orang yang telah diberi wasiat oleh si mayit. Karena ada mayit yang berwasiat, kalau aku meninggal yang memandikan si fulan saja. Terkadang dia dari keluarganya atau bukan dari keluarganya, maka secara urut-urutan dia yang lebih berhak untuk memandikan. Apabila si mayit tidak berpesan, maka yang paling berhak adalah karib kerabatnya. Lebih-lebih lagi manakala karib kerabatnya tersebut adalah seorang yang mengerti tata cara memandikan si mayit sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya di antara karib kerabatnya tidak ada yang mengerti dengan baik tata cara memandikan si mayit, maka yang memandikannya adalah siapa saja di antara kaum muslimin yang memang mengerti dalam permasalahan ini. Itu berkaitan dengan siapa-siapa yang memandikan. Dan di sana ada suatu pengecualian, yaitu seorang suami boleh memandikan istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri diperbolehkan untuk memandikan suaminya. Sebagaimana pula seorang sayyid, seorang tuan, boleh untuk memandikan budak wanitanya. Ini beberapa pengecualian berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya, ketika Aisyah menyatakan, kalaulah aku mengalami apa yang sudah berlalu di kemudian hari, maka tidaklah memandikan Nabi SAW kecuali para istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa hadis lainnya yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani di dalam Kitabul Janaiz. Ini berkaitan dengan siapa-siapa yang memandikan si mayit. Kemudian berikutnya, ketika seseorang hendak memandikan mayat, tentunya dia harus mempersiapkan segala macam persiapan yang dibutuhkan di dalam memandikan si mayat tersebut. Yang pertama adalah air tentunya. Air secukupnya yang disediakan untuk memandikan si mayat. Apakah dalam bentuk diletakkan di ember, di sekian ember, ataupun tempat-tempat yang lain yang digunakan untuk menampung air. Kemudian yang berikutnya adalah, bila ada daun bidara, maka dipersiapkan daun bidara tersebut. Dan juga kapur barus juga disiapkan, dilembutkan, daun bidara dilembutkan, demikian pula kapur barus dihancurkan atau dilembutkan. Persiapan yang lainnya adalah kain. Persiapan yang lainnya adalah kain semacam kaos tangan. Kain semacam kaos tangan, boleh dalam bentuk kain, boleh dalam bentuk karet yang biasa digunakan oleh dokter-dokter itu, yang nanti fungsinya adalah untuk membersihkan tinja dari si mayit. Karena si mayit akan mengeluarkan kotoran dari duburnya, itu nanti digunakan untuk membersihkan. Ini beberapa persiapan yang hendaknya disiapkan terlebih dahulu oleh orang-orang yang hendak memandikan mayit. Dan tentu memandikan si mayit ini harus benar-benar tertutup, dalam artian tidak dijadikan sebagai tontonan bagi orang-orang. Karena terkadang di antara masyarakat kita itu latah, kepingin melihat, orang dimandikan kepingin melihat. Yang sesungguhnya tidak ada hajah. Tidak ada hajah, tidak ada tujuan untuk mengerti tata cara memandikan. Tetapi memang karena iseng, senang melihat sesuatu, senang. Ada tabrakan, ngumpul semua melihat, ada ini dan itu, senang melihat, walaupun tidak ada tujuan yang penting. Ini hendaknya si mayit benar-benar dimandikan di tempat yang tertutup, apalagi mayitnya adalah seorang wanita. Apalagi mayitnya adalah seorang wanita. Kemudian yang berikutnya, ketika si mayat telah diletakkan di tempat yang disediakan, maka dilepas seluruh pakaian yang dikenakannya, karena dia hendak dimandikan. Dan ini kebiasaan mayat-mayat yang dimandikan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ketika itu para sahabat bingung apakah beliau dimandikan sebagaimana layaknya keumuman para sahabat, yaitu dengan dibuka pakaiannya, ataukah bagaimana. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan mereka rasa kantuk dan mereka tertidur semua. Lalu mendengar suara dari arah rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya beliau sallallahu alaihi wasallam dimandikan tanpa dilepas pakaian yang dikenakan oleh beliau. Kemudian demikianlah yang dilakukan untuk pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk keumuman umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilepas seluruh anggota tubuhnya. Dilepas pakaian yang dikenakan oleh anggota tubuhnya. Kalau anggota tubuhnya dilepas, bahaya. Nah, kemudian setelah itu Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan mengapa lebih baiknya dilepas pakaiannya, karena akan lebih mudah dan akan lebih bersih di dalam memandikan si mayat tersebut. Tata cara melepasnya adalah dengan cara yang baik, tidak kasar, tidak beringas, tetapi perlahan-lahan, satu demi satu dilepas. Dan khususnya ketika hendak melepas bagian auratnya, maka disediakan kain khusus yang digunakan untuk menutup auratnya tersebut. Jadi ketika dimandikan tidak telanjang bulat begitu, tidak, tetapi ditutup atasnya dengan kain. Jadi caranya dilepas sambil diletakkan kain sejenis selimut atau yang sejenisnya, taruh di atasnya sambil dilepas satu demi satu, sehingga ketika pakaian yang digunakan itu lepas dari tubuhnya, kondisi mayat tersebut auratnya dalam keadaan tertutup. Kemudian setelah itu, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, cara yang pertama yang dilakukan adalah mengangkat kepalanya. Mengangkat kepalanya hampir mendekati seperti duduk. Misalnya kepalanya di sini atau di sini, biar mudah. Kepalanya di sini, diangkat sedikit, posisinya hampir seperti orang mau duduk gitu. Kemudian perutnya sedikit demi sedikit ditekan dengan perlahan. Ditekan perlahan-lahan dalam rangka untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuhnya. Baik itu tinja yang keluarnya dari dubur atau air kencing yang keluarnya dari kubur. Terus perlahan-lahan. Perlahan-lahan dikeluarkan. Nah, ketika proses pengeluaran ini, maka yang lainnya siap menyiapkan air. Harus banyak menyiramnya. Dan tentunya di antara faedah bahwa tempatnya, tempat yang digunakan untuk memandikan, terdapat sela-sela padanya, kotoran itu akan bisa turun, akan bisa jatuh ke bawah. Berbeda kalau seperti ini, disiram kotorannya akan hancur di bawahnya situ. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ketika perlahan ditekan dengan lembut, kata Syekh Birifkin, dengan lembut, dan saat itu banyak yang keluar kotoran-kotoran dari kubul ataupun dubur si mayit, saat itulah saat-saatnya untuk banyak disiram, terus digontor dengan air. Demikian hingga dirasa bersih. Hingga dirasa bersih. Kemudian setelah itu, setelah dirasa sudah banyak yang keluar, maka seorang yang memandikan menggunakan sarung tangan tadi. Kalau mau pakai sarung tangan bisa, atau kalau tidak ada, pakai kain yang dibebetkan di tangannya, yang digunakan untuk membersihkan kotoran yang ada pada dubur dari si mayit. Menceboki si mayit. Nah, dibersihkan. Nah, itu tidak secara langsung tuntunannya, tidak secara langsung dengan menggunakan tangan. Tidak, tetapi digunakan sarung tangan atau yang sejenisnya. Setelah bersih dan dilakukan proses pencebokan dari tubuh si mayit, maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, mayat tersebut diwudukkan. Proses yang berikutnya adalah diwudukkan. Namun perlu diingat, kata Syekh, ketika diwudukkan tidak disuruh kumur-kumur. Mayat tidak bisa berkumur, sehingga tidak berlaku proses madmadah di dalam wudunya si mayit. Tidak pula istinsyak atau istinthar, karena tidak bisa menghirup air, sudah mati dia. Lebih dari itu, kalau seandainya ada air yang masuk, maka akan kerepotan nanti, akan keluar, karena sifat si mayit tidak bisa menahan seperti orang yang hidup. Orang yang hidup walaupun sudah kebelet masih bisa nahan. Kalau si mayat tidak bisa, ngalir terus keluar. Maka dari itu tidak boleh dimasukkan air pada mulutnya atau pada hidungnya. Yang boleh apa? Yang boleh adalah membersihkan giginya. Membersihkan gigi pun baiknya dengan menggunakan lapisan pada tangannya untuk lebih bersih. Untuk lebih bersihnya. Apakah dengan menggunakan apa namanya kain kasa atau sejenisnya digosokkan pada giginya biar bersih. Kalau misalnya pada giginya terdapat selilit, gimana? Apakah disikat atau bagaimana? Kata Syekh tidak, tetapi mungkin diambilkan alat pembersih selilit itu, kemudian diambil kotoran-kotoran yang ada pada giginya. Setelah itu atau sebelumnya, sebelum diwudukan, Syekh Ibnu Utsaimin juga membahas tentang sunanul fitrah, sunan beberapa tuntunan fitrah. Di antaranya adalah mencukur kumis atau mencukur bulu ketiak, memotong kuku, kemudian mencukur bulu kemaluan. Bagaimana yang seperti ini? Apakah dilakukan juga? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, kalau seandainya yang demikian itu panjang, kumisnya sudah panjang-panjang misalnya, bisa dirapikan. Tetapi kalau seandainya dalam hitungan wajar, maka tidak perlu untuk dipotong. Demikian pula bulu ketiaknya, ketika ternyata sudah panjang-panjang, tidak sempat untuk memotong misalnya, maka dibersihkan. Yang termudah mungkin dengan cara dikerok, karena kalau dicabut di samping lama dan nah, walaupun pada asalnya untuk pembersihan bulu ketiak itu adalah dengan dicabut pada asalnya. Hanya saja kalau seandainya sakit atau sejenisnya bisa dengan menggunakan alat yang lainnya, apakah itu dikerok ataupun dengan menggunakan obat-obat yang kemudian bulunya rontok atau hilang, sehingga mungkin bisa dikerok kalau yang berkaitan dengan bulu ketiak. Kuku pun demikian, kalau seandainya panjang-panjang dipotongi. Bagaimana dengan bulu kemaluan? Di sini para ulama khilaf. Ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Sisi pembolehannya adalah karena memang ini adalah sunanul fitrah. Ketika sudah panjang, maka dituntunkan untuk membersihkan. Sehingga ketika meninggalkan dunia ini dalam kondisi bersih dan sesuai dengan fitrah. Sedangkan yang mengharamkan karena kaitannya dengan aurat. Bagaimana orang mengerok punya orang lain? Nah, sehingga haram ini, aurat. Akan bersinggungan dengan auratnya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mentarjih pendapat yang kedua, yaitu boleh untuk membersihkannya, membersihkan bulu kemaluan tersebut, tentunya apabila memang membutuhkan untuk dibersihkan. Kalau seandainya tidak membutuhkan, maka tidak perlu. Dan sisi pembolehannya adalah karena darurah. Karena unsur darurat. Nah, ketika sunanul fitrah ini sudah selesai, maka tadi itu proses diwudukan dengan keterangan yang tadi sempat disebutkan tanpa diulang, sebagaimana layaknya berwudu, kecuali berkaitan dengan berkumur ataupun istinsyak atau istinthar. Setelah diwudukkan, maka dilakukanlah proses penyiraman, pembersihan anggota tubuh. Dimulainya adalah dari sisi bagian kanan dari anggota tubuh tersebut. bagian kanan disiram, kemudian setelah itu bagian kiri. Selesai penyiraman pertama yang mencakup kepala hingga kaki, maka dihitung sekali. Maka dihitung sekali pembasuhan. Lalu kapan menyabuninya, atau airnya dicampur dengan air sabun atau air sidr? Maka di sela-sela itu bisa, di sela-sela penghitungan dari pembasuhan tadi. Bagaimanakah menyabuninya? Apakah seperti layaknya orang mandi? Iya, seperti layaknya orang mandi. Disabuni seluruh anggota tubuhnya, kemudian setelah itu disiram. Disiram dengan tuntunan seperti itu. Bagian kanan, tentunya kepala, kemudian bagian kanan tubuh, kemudian bagian kiri dari tubuh. Dan setiap kali menyiram itu dituntunkan untuk menekan perut dengan perlahan, agar kotoran-kotoran yang tersisa juga ikut keluar. Ketika menyiramkan siraman yang pertama, sambil perutnya ditekan pelan-pelan, dengan harapan kotoran-kotoran yang masih tersisa bisa keluar seiring dengan penyiraman tadi. Kemudian dilakukan penyiraman berikutnya, penyiraman kedua. Ketika dilihat penyiraman kedua sudah bersih ini, sudah memenuhi syarat misalnya, maka ketika hendak melakukan penyiraman yang ketiga dicampur dengan kafur, dengan kapur barus tadi itu. Lalu disiramkan untuk penyiraman yang terakhir kalinya. Namun apabila pada penyiraman yang kedua dilihat masih masih ada, misalnya masih banyak dakinya misalnya, kotor masih, maka dibutuhkan lagi penyiraman yang berikutnya, dibersihkan. Kalau sulit pakai air dingin, pakai air biasa, boleh tidak pakai air hangat diseka? Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan boleh. Karena untuk suatu faedah agar lebih bersih kotoran-kotoran yang ada pada tubuh si mayit tadi. Adapun batasan-batasan pembasuhan di awal pelajaran tadi telah disebutkan, yaitu minimalnya 3, selebihnya sesuai dengan diraihnya target bersih dari tubuh si mayit. Namun dengan catatan jumlahnya adalah jumlah yang witir, jumlahnya adalah jumlah yang ganjil. Bisa 5, bisa 7, bisa 9, atau yang seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah selesai pembersihan, pemandian, setelah selesai pemandian, kalau misalnya ternyata keluar terus dari tubuh si mayit ini, tinjanya keluar terus, sudah dibersihkan keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin bisa diletakkan pada di antara dua ilyataihi, yaitu pada duburnya, kurang lebih diletakkan pada duburnya, disumpal dengan dengan kutun atau kapas yang diberi pewangian, kemudian diletakkan di situ. Kalau misalnya tidak mempan juga, misalnya kapas ambrol tidak bisa, maka kata beliau bisa digunakan tanah liat. Digunakan tanah liat untuk menutupnya. Tentunya bukan semen. Nah, yang beliau sebutkan adalah tanah liat karena sifatnya lebih keras untuk bisa menutup. Nah, itu kalau memang terpaksa tidak bisa lagi dan terus mengalir. Kemudian setelah setelah ditutup, maka tidak mengapa untuk diwudukkan kembali. Apabila terus mengalir, tidak mengapa untuk diwudukkan kembali. Kemudian setelah selesai proses pemandian, maka proses berikutnya adalah dilap atau dihanduk. Dilakukan proses pembersihan air yang ada pada tubuh si mayit laki-laki ataupun mayit perempuan. Dihanduki, dirasa sudah kering, kemudian dilakukanlah proses pengkafanan yang telah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimanakah kalau seandainya sudah dikafani tapi masih keluar itu cairan? Misalnya Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan bagaimana kalau memang sudah seperti itu, maka tidak ada kewajiban lagi untuk memandikan kalau memang sudah seperti itu. Makanya dalam praktek pengkafanan kemarin sempat kita pelajari bahwa ketika hendak meletakkan si mayit untuk dikafani, maka pada bagian bawah duburnya ditaruh kapas yang kemudian diberi pewangian di situ. Dan tentunya ketika si mayit sebelum dikafani diikatkan pada bagian auratnya yang menutup kubul dan duburnya dari kain yang sejenis seperti celana dalamnya. Maka dengan cara seperti itu, pertama dibuatkan kain yang bisa diikat yang seakan-akan celana dalamnya, kemudian di bawahnya lagi di kain kafannya dikasih kapas dengan jumlah yang lumayan, dengan juga diberi wewangian, terutama apabila kita perkirakan airnya banyak akan kemungkinan mengalir, maka diberi itu agar supaya ketika dikafani lalu dia masih merembes, tidak masih banyak hambatan-hambatannya, tidak langsung tembus ke kain kafannya. Jadi demikian, wallahu a'lam, beberapa faedah berkaitan dengan proses pengkafanan yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.